Islam. Bicara dengan Allah, apabila ini untuk perjalanan wajib dan berdiri, maka wajib berdiri untuk membayarkan orang dan membayarkan orang untuk membayarkan diri. Dan ini juga masuk untuk menggunakan hati secara batin. Bisa menggunakan perusahaan. Bisa pertama kali berdiri, bisa dibuat karena dia menggunakan harapan dan orang. Karena saya, saya tahu, Thank you.